Sote masih bersama kita dan Indra Musik. Liramu sing tak tresnani, pengen nangis ngetokne elu ning pipi, suara weruh senadyan Seprene tak.